الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadu Sari fi syarhi sunnah lil Barbahari. يقول الشارح رحمه الله بركات الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله وكذلك الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز هذه نصاب كل منها خمسة أوسق Wakadzalika demikian pula biji-bijian al-hubub, biji-bijian tanaman-tanaman yang menghasilkan biji. Kemudian diolah dan itu menjadi sumber makanan pokok. Kalburri al-muqtatah itu yang kemudian dijadikan sebagai makanan pokok, al-qut. Biji-bijian yang diolah kemudian menjadi sumber makanan pokok. Kalau di tempat kita ya beras, jagung. Kalau jagung mungkin di masa dahulu. Sekarang umumnya beras. Makanan pokok, biji-bijian yang kemudian diolah dan menjadi bahan makanan pokok. Kalbur, seperti bur. Wasyair, demikian pula syair. Dua tanaman yang sering ditanam di Jazirah Arab hingga saat ini. Gandum dan yang sejenisnya. Wadzurrah, demikian pula dzurrah, jagung. Di daerah mana negeri kita yang bahan makanan pokoknya jagung? Kalau sekarang sudah enggak ada ya. Waddakhan, demikian pula dakhan. Kalau jagung, ini kita ma'ruf, faham semuanya, jagung. Tapi yang dakhan ini, mungkin sebahagian kita tidak faham atau enggak pernah merasakannya. Saya seumur hidup baru dua kali makan yang namanya dakhan ini. Dan itu di Bengkulu sana ketika jadwal ngisi talim beberapa tahun yang lalu disuguhi, dihidangi bubur yang terbuat dari dakhan. Biji-bijian kecil. Kalau dari bentuk tanamannya hampir sama dengan jagung. Hanya bedanya kalau jagung itu tinggi naik sampai di atas, yang mekar itu apanya? Bunganya, sementara buahnya di pangkalnya, di batangnya. Kalau dakhan ini enggak. Ya, yang bagian atas itulah buahnya, nguncup kecil gitu. Mungkin sebesar jari telunjuk ini nguncup ke atas. Kalau di Bengkulu disebut dengan, ada orang Bengkulu, apa mas namanya mas? Hah? Jewawut, ahsantum. Siapa yang bilang jewawut tadi? Coba angkat tangan, pengen tahu. Orang Bengkulu? Orang Lampung. Jewawut. Kalau di Bengkulu istilahnya skoy. Bubur skoy, terkenal. Itu tadi saya katakan, seumur-umur baru dua kali makan jewawut ini. Ada yang tahu jewawut? Abu Syifa tahu? Iya, bijinya kecil-kecil gitu. Tahu ya? Tahu pohonnya? Enggak. Tahu jewawut. Atau kalau di Bengkulu disebut dengan skai. Dan biasanya dihidangkan dalam bentuk makanan berupa bubur. Dibuat bubur, dihidangkan. Bubur kacang hijau lah kalau kita. Tayyib. Ini dakhan. Dan ini kalau di Yaman sebahagian ditanam digunakan untuk makanan unta. Ditanam digunakan untuk makanan unta sebahagiannya. Wal aruz, demikian pula aruz, beras atau padi. Hadhihi nisabu kullin minha khamsati awsuq. Ini semua tanaman-tanaman ini tadi, baik itu tamar, demikian pula inab, atau zabib, enap itu anggur yang masih basah, zabib itu yang sudah dikeringkan, kismis. Demikian pula bur, syair, dzarrah, dakhan dan aruz. Ini nisabnya semuanya adalah khamsah ausuk, lima wasak. Dan telah kita singgung kemarin tentang wasak ini. Satu wasak berapa sa'? Berapa sa' kemarin ya Mbah Din ingat? Enggak ingat. Aba Ilham, satu wasak berapa sa'? Aba Hudzaifah ingat? 60 sa'. Ahsan. Satu wasak itu 60 sa'. Satu sa' berapa kilo kemarin ya Aba Fida? Satu sa' zakat fitrah itu satu sa'. Berapa kilo kira-kira? 4 mut. 4 mut. Kalau seandainya dikilokan itu menjadi 3 kilo lebih kurangnya. Jadi satu sa' sama dengan satu wasak sama dengan 60 sa', satu sa' sama dengan 3 kilo. Sehingga 5 wasak sama dengan 900 kilogram. Wal wasaqu sittuna sa'an nabawiyan. Sedangkan satu wasak itu sama dengan sittuna, 60 sa'an, sa' nabawiyan. Sa' nabawi, ukuran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 15 sa'an bisa'il kabir almutadawil fi jihatina. Atau satu wasak itu sama dengan 15 sa' dengan sa' yang besar yang biasa dipakai di tempat kita, almutadawil fi jihatina, yang biasa dipakai digunakan fi jihatina di daerah atau wilayah kita ini. Ai muqata'a Jazan atau daerah provinsi Jazan fi junubi gharbil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah, di bagian selatan mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah yang hampir berbatasan dengan Yaman. Ini tentang zakat buah-buahan atau al-hubub. Itu yang terkena zakat dan itu ukuran nisabnya. Berbeda dengan emas dan perak atau uang, berbeda pula dengan binatang-binatang ternak. Tanaman ini haulnya adalah masa perputaran 1 tahun. Kalau emas, perak, uang kan kita miliki selama 1 tahun. Dengan jumlah batas minimum telah terpenuhi, wajib keluar zakatnya. Binatang ternak pun demikian, nanti akan kita bahas. Kita miliki binatang ternak dengan jumlah minimum tadi selama 1 tahun. Ada zakatnya. Kalau tanaman ini bagaimana? Nisabnya jelas. Nisabnya itu batas tonasenya adalah 5 wasak. Bagaimana dengan haulnya? Kan gak mesti dia nanam terus sepanjang tahun. Haulnya adalah ketika dia panen. Waktu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah haknya di hari ketika memanennya. Jadi ketika panen itulah haulnya. Misal kita nanam beras, nanam padi. Bisa beras ditanam? Bisa, Abah Siddiq. Ditanam di panci, berubah juga dia. Tayyib. Menanam padi. Dalam masa perputaran berapa bulan padi panen? 4 bulan atau 5 bulan? 4 bulan. 3. Lebih singkat nanti. Ada yang 2 bulan, 2 bulan setengah. 3 bulan. Dia nanam 3 bulan. Sawah seluas mungkin 4 hektar. Dengan perawatan maksimal, curah hujan yang cukup, hasilnya banyak. Ketika panen dia umumnya 1 hektar berapa ton? Mana ikhwah dari Belitang? Ah. Ada yang tahu 1 hektar itu biasanya berapa ton menghasilkan gabah kering? Yang banyak lumbung padi di Blitang ini, atau pematang. Pematang juga ada yang nanam padi. Atau Lampung sudah, Lampung juga banyak. 6 tonan, 1 hektar. Tayyib. Dia kalau 6 hektar 6 ton berarti 1 hektar saja sudah cukup ya, enggak perlu 4 hektar contohnya. Nanam padi 1 hektar, hasilnya 6 ton. Dalam perputaran 1 masa panen, yaitu 3 bulan tadi. 3 bulan panen, begitu sudah dipanen semuanya di total tonase keluar 6 ton. Wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Dalam 1 perputaran panen itulah yang disebut dengan haul bagi tanaman. Mau dia nanam jagung atau dia nanam skoy tadi atau kurma ketika dia panen, apa saja. Yang jelas ketika dia panen itulah. Nah, ketika dia panen ini haulnya dan sampai pada batas minimum yaitu 5 wasak. Maka dia harus mengeluarkan zakat. Enggak nunggu setahun, enggak, padi 3 bulan. Berarti nanti setahun saya bisa 3 kali tanam. Panen, pembersihan lahan, tanam lagi, panen, pembersihan lahan. Ketika datang petugas zakat, belum, ini baru 3 bulan, panen pertama. Kan zakat itu haulnya setahun. Nanti ya tahun depan datang. Tidak demikian, itu kalau emas, perak, mata uang, atau binatang-binatang ternak. Sedangkan tanaman ini haulnya adalah ketika saat panen. Jadi kalau 1 tahun 4 kali panen, ya 4 kali dia mengeluarkan zakat. Tayyib, berapa persen zakat tanaman ini, biji-bijian yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan adalah al-usyuru biduni kulfah. 10%-nya. Kalau emas, perak, mata uang kemarin berapa persen? 2,5%. Kalau tanaman ini, yang harus dikeluarkan adalah al-usyur, 10% bila kulfah. Manakala pengairannya itu tidak disertai dengan bantuan biaya atau tenaga kita. Mencukupkan dengan curah hujan. Jadi selama dia menanam itu memang curah hujan cukup. Atau di daerah-daerah tertentu ketika dia akan menanam memang menunggu. Oh, ini sekarang curah hujan lagi banyak ini. Daerahnya daerah perbukitan, tidak khawatir dengan rendaman air hujan, akhirnya dia tanam. Tanam jagung misal. Tayyip. Nah ketika dia nanam jagung, di musim penghujan, hasilnya melimpah. Wajib dikeluarkan zakat 10%. Namun ketika pengairannya dibantu dengan tenaga dan biaya si petani tadi, maka dikurangi menjadi nisfu al-usyur, 5%. Zakatnya 5%. Ini yang harus dikeluarkan pada zakat biji-bijian. Qauluhu fa in qasamaha fajaizun. Kemudian kata asy-syarih rahimahullah, fa in qasamaha fajaiz. Kalau seandainya dia bagi langsung, saya punya harta sampai pada batasan wajib dikeluarkan zakat. Qasamaha, dia sendiri yang membagikan. Oh si fulan di sana ada fakir, di sana ada miskin, di sana ada ibnu sabil, di sana ada orang yang terlilit hutang, di sana ada yang muallaf. Datang dia, harta dia dibagi menjadi 8 asnaf. Asy-syai'u bi syai'i yudzkar, pada pertemuan yang lalu pertama sekali membahas ini saya menyebutkan 9 asnaf ya, ada yang ingat? Bahwa masarifuz zakah diberikan kepada 9 asnaf. Abu Syifa ingat? Kalau saya sebutkan 9 asnaf itu salah, keliru. Yang benar adalah 8 asnaf sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. bahwa ahlu zakah, mereka-mereka yang berhak menerima zakatul mal, ada 8 asnaf. Jadi kalau misal seorang punya harta tadi, banyak hartanya, sampai pada batasan zakat, dia lihat, ingin dia bagi-bagi sendiri, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, 8 asnaf. Yang ke-8 tentunya dia, amilnya dia. Mau dia ambil itu boleh, atau dia suruh orang lain, juga dia harus memberikan hak kepada amil zakat tadi. Bagikan, langsung. Fa'in qasamaha faja'iz. Kalau dia bagi sendiri, hartanya itu boleh. Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Apakah harta zakat mal itu boleh dibagikan sendiri atau harus diserahkan kepada penguasa? Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Wa in dafa'aha ilal imami faja'iz. Kalau dia serahkan kepada penguasa, pemerintah, itu boleh. Terlebih ketika ada sebahagian orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Dan pemerintah menetapkan keputusan untuk memerangi mereka. Seperti yang terjadi di masa Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada orang-orang yang disebut dengan mani'iz zakah, enggak mau bayar zakatnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang ingin membayar zakat harus diserahkan kepada imam. Dafa'an lituhmah, untuk menghindari kalau seandainya terjadi tuduhan, si fulan itu enggak pernah mengeluarkan zakat, padahal dia keluarkan sendiri. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, wajib zakat dia diserahkan kepada pemerintah, kepada penguasa. Terlebih apabila pemerintah telah membuat sistem atau membuat sistem yang terstruktur atau mengutus petugas-petugas yang memang mengambil zakat. Maka ini wajib diserahkan kepada penguasa. Aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, in dafa'a az-zakata ila al-imami hadha huwa al-wajib. Kalau dia serahkan zakatnya kepada penguasa, maka itulah yang wajib, yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Dia serahkan, dia keluarkan zakat mal dia kepada penguasanya. Kalau zakatul fitr, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa mereka mengeluarkan sendiri-sendiri, boleh langsung diberikan. Tetapi kalau juga dikumpuli, dijadikan menjadi satu supaya lebih mudah pengaturannya, ini juga boleh. Dan itu juga terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul memerintahkan Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu an, menjaga zakat al-fitr. فَإِنْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِرَدِّهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ يُقَسِّمُهَا الْجَابِي هَذَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Apabila imam, pemerintah, memerintahkan agar membagi-bagikan harta tersebut kepada para fuqara, فَإِنْ أَمَرَ الْإِمَامُ, apabila imam, pemerintah, penguasa, baik dari tingkat pusat ataupun daerah masing-masing, memerintahkan biraddiha, untuk mengembalikan zakat tadi, membagi-bagikannya, alal fuqara, kepada orang-orang fakir, inda dhalik, maka pada saat itu, yuqassimuha aljabi, para petugas zakat membagi-bagikannya kepada para fuqara. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambil dari harta mereka sebagai bentuk sadaqah, zakat. Demikian pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk datang ke Yaman, mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman. Di antaranya adalah tentang masalah zakat ini, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Hadza huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapat yang masyhur dari ahli sunnati wal jamaah. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin. Bahwa zakat itu diserahkan kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada waliul amr. Wa annahu la yuwakkalu ila man wajabat 'alaihi shadaqah qismatuha illa fi zakatil fitr. Dan bahwasannya tidaklah diserahkan, tidak diwakilkan kepada mereka-mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Zakat ini tadi pembagiannya kecuali pada zakatul fitr. Kalau zakat mal serahkan kepada penguasa, pemerintah. Kalau zakatul fitr silakan bagi-bagi langsung, boleh dibuat panitia di masjid juga diperbolehkan. Ini yang dirajihkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Wal amwalu sirriyah wa hiya an-nuqudul khafiyah. Wa ma'ada dzalik fatudfa'u ila al-imami hadza qaulu ahli sunnah. Wa man khalafa dzalika fa huwa mubtadi'. Demikian pula al-amwalu sirriyah wa hiya an-nuqudul khafiyah. Uang, demikian pula cek atau apalagi wesel, yang ketika seseorang wajib mengeluarkan harta dalam bentuk yang seperti ini, maka juga diserahkan kepada penguasa. Wa ma ada dzalik, dan yang semisal dengan itu, fatudfa'u ilal imam, maka semua diserahkan kepada penguasa, pemerintah, kepada, kalau di tempat kita apa, badan amil zakat, iya, yang dibuat oleh pemerintah. Binatang ternak zakatnya serahkan kepada pemerintah. Hasil dari bumi, tanaman dan biji-bijian serahkan kepada pemerintah. Emas, perak dan mata uang yang terkena zakat serahkan kepada pemerintah. Mereka yang membagikannya serahkan kepada mereka. Ini pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah. Waman khalafa dzalika fahuwa mubtadi', dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah dan menjadi seorang mubtadi'. Idlau qulna bima qalahul muallif lam kana an yad'i katsirun mimman wajabat 'alaihi az-zakatu an yad'i annahu qassamaha wa bari'at dhimmatuhu minha wa hadha khilafu ma dallat 'alaihi as-sunnah. Id lau qulna bima qalahul muallif, sebab kalau seandainya kita berpendapat, id lau qulna, kalau kita berkata, berpendapat, bima qalahul muallif, seperti yang diucapkan oleh muallif, al-imam al-Barbahari dalam matan ini, fa in qassamaha fa jaiz, kalau dia bagi sendiri boleh. Ini pendapatnya al-imam al-Barbahari. Maka kata Syekh rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah, kalau kita berpendapat seperti ucapan al-Imam al-Barbahari ini, lam kana an yadda'i katsirun mimman wajabat 'alaihi zakah, akan memungkinkan banyak sekali orang-orang yang lam kana, sangat memungkinkan, an yadda'i, mengaku-ngaku, katsirun, kebanyakan orang, mimman wajabat alaihi zakah, yang terkena kewajiban zakat. Artinya demikian, kalau kita mengikuti pendapatnya al-muallif, al-imam al-Barbahari, sangat memungkinkan, apalagi di masa sekarang ini, saat manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta dan pelit-pelitnya manusia, yang harus mengeluarkan zakat, oh saya ikut pendapatnya muallif ini, boleh kok mengeluarkan zakat mal sendirian. Maka sangat memungkinkan orang-orang yang terkena kewajiban zakat mal, dia mengaku bahwa dia telah mengeluarkannya, dia telah membagi-baginya sendiri. Pemerintah datang, Pak, kami petugas zakat ingin mengambil zakat mal yang Bapak punyai. Oh, saya ikut pendapat yang lain. Saya tidak menyerahkan kepada pemerintah. Saya mengikuti pendapat sebagian ulama yang membolehkan membagi-bagi harta zakat mal sendirian. Saya sudah bagi-bagi. Mungkin kalau seperti ini sangat memungkinkan. Maka kata Syekh, sangat memungkinkan. Orang yang terkena kewajiban zakat, kemudian dia mengaku telah mengeluarkan sendiri. Wa bari'at dhimmatuhu, kalau demikian sudah selesai. Bari'at dhimmatuhu minha, selesai tanggung jawab dia dari mengeluarkan zakat padahal tidak mengeluarkan zakat. Ini sangat mungkin sekali. Wa hadha khilafu ma dallat 'alaihi sunnah, dan ini khilaf, menyelisihi, berselisihan dengan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Nabi masih hidup, zakatul mal diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menjadi ulatul umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, juga menyebutkan tentang pengumpulan zakat. Dan ini juga dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sepeninggal Nabi. Beliau memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu an untuk mengumpulkan zakatul mal. Bahkan beliau hingga mengerahkan pasukan dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari ashab Badr, demikian pula ashab Al-Hudaybiyah, dan kibarul sahabah dari Muhajirin dan Ansar, untuk memerangi mereka-mereka yang mani'iz zakah, enggan membayar zakat, diperangi. Kalau seandainya diperbolehkan, nah saya sudah keluarkan kok zakat kepada yang berhak. Di daerah sana, ketika dari pemerintah pusat datang, kami petugas dari pemerintah pusat ingin mengambil zakatul mal di kabupaten ini. Oh enggak, kami semua sudah sepakat, serahkan masing-masing. Maka dengan pengakuan, sebatas pengakuan seperti ini, akan selesailah mereka dari tugas dan tanggung jawabnya. Namun tidak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengetahui sekelompok orang enggan membayar zakat, tidak mau menyerahkannya kepada pemerintah pusat, mengerahkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka di sini Syekh rahimahullah menyebutkan, "Wa man khalafa dzalika fa huwa mubtadi'." Yang menyelisihi pendapatnya ahlu sunnah ini, maka dia terjatuh pada perbuatan bid'ah dan dia menjadi seorang mubtadi'. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Juga tadi terkait masalah zakat binatang ternak, belum sempat kita singgung. Binatang ternak apa saja yang harus dikeluarkan zakat dan berapa jumlahnya, batas minimumnya berapa, dan apakah ketika binatang itu diaridkan di kandang, dikurung di kandang dan diaridkan, itu juga terkena zakat ataukah terkena zakat utuh ataukah separuhnya ataukah bagaimana, ini insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang binillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.